إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Tentu menjadi sebuah keyakinan seorang muslim bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, akan ada masanya malakul maut mencabut nyawa seorang hamba, dan untuk nantinya di yaumul qiyamah setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya ketika di dunia. Ini sudah menjadi sebuah keyakinan bagi setiap muslim, karena termasuk daripada rukun iman yang 6 adalah mengimani tentang yaumul akhir, yaumul ba'ats, hari akhir, hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Nah, jamaah yang kami hormati rahimakumullah, akan tetapi sangat disayangkan bahwa banyak sekali hamba-hamba Allah ketika hidup di dunia ini tertipu dan terpedaya oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Jadi kalau secara ditanya, kamu yakin tidak dengan hari akhirat? Dia mengatakan, si muslim tadi, yakin. Yakin tidak dengan dibangkitkannya manusia dari kubur mereka, dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya? Dia akan menjawab, yakin. Tetapi ketika betul dia menjalani kehidupan itu, ya, manisnya, hijaunya dunia melupakan dia dari, ya, harusnya dia beramal untuk sebagai bekal akhirat dia. Maka oleh karena itu, ketika memang menjadi tabiat manusia, ya, tertipu dengan dunia, lupa dengan akhirat, banyak sekali ayat dalam Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang tercelanya dunia, menyebutkan tentang, ya, celaan Allah kepada orang-orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Harapannya ketika seorang hamba mentafakuri ayat-ayat tersebut, merenungi hadis-hadis Nabi tadi, dia jadi ingat dengan apa yang sudah dia imani selama ini tentang bahwa dunia hanya sementara, akhiratlah kehidupan yang kekal, dunia hanya sebagai apa, ladang amal yang nanti akan dia petik buahnya di akhirat. Jika dia banyak berbuat kebaikan, amal saleh, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Sebaliknya ketika seorang itu banyak berbuat keburukan ketika di dunia, sehingga lebih berat amal-amal keburukannya, maka dia terancam dengan siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyadzubillah. Maka pertama-tama kita akan bawakan beberapa ayat hadis yang menyebutkan hal tersebut, menyebutkan tadi apa, bagaimana celaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kehidupan dunia ini. Ini semisal ya, dalam surah Al-A'la ayat ke-16 sampai ke-17 yang sering kita mendengarnya, ya, seorang khatib di hari Jumat ketika mengimami salat, dia membaca surah Al-A'la. Nah, di situ Allah berfirman pada ayat ke-16 dan ke-17, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, bahkan kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik, padahal akhirat itulah kehidupan yang kekal. Nah, ini di sini kita diingatkan. Sehingga sebenarnya kalau setiap imam membaca surah ini dalam khutbahnya, berarti paling tidak kita tiap pekan sekali diingatkan dengan hal ini. Ketika kita mau mentafakuri ayat yang dibacakan tadi. Karena memang sebenarnya hakikat diturunkan Al-Quran selain untuk kita baca, juga untuk kita apa? Tafakuri, kita renungkan dan kita pahami maknanya. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Nabi, mubarak, penuh barakah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Artinya merenungkan, memahami kandungan-kandungan dari ayat tadi. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang berakal itu bisa mengambil pelajaran. Jadi kalau kita merenungkan tadi, mentadabburi apa yang dibaca oleh imam, bal tu'thirunal hayatad dunia, kita diingatkan bahwa kebanyakannya kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Dunia, dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik, akhirat itu kekal. Nah, kita diingatkan. Diingatkan agar memang yang sekarang sedang kita jalani, yaitu kehidupan dunia, itu bukan sesuatu yang kekal. Ini hanya sementara. Jangan sampai kita lebih mengedepankan dunia yang akhirnya melalaikan akhirat kita. Diingatkan seperti itu. Dalam surah yang lain, ya, Ar-Ra'd ayat ke-26, Allah Ta'ala berfirman, وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Dan mereka bergembira, puas, senang dengan kehidupan dunia. Padahal tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya kesenangan sesaat. Ya, ini kembali juga di situ Allah ingatkan tentang kondisi mayoritas manusia dan bagaimana yang seharusnya di dalam memposisikan dunia. Diingatkan kita bahwa kalau melihat kepada kebanyakan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka senang, gembira, merasa puas dengan nikmat duniawi. Jadi kalau sudah bisa sukses dalam tanda kutip, sukses secara duniawi, itu baru gembira, itu baru senang, itu baru puas, baru dikatakan sukses, baru dikatakan berhasil. Timbangannya dunia, timbangannya kesenangan dunia. Wa farihu bil hayati dunia, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Ya, tolak ukur sukses, bahagia, gembira dengan dunia. Kemudian Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia itu dibanding akhirat kecuali hanya kesenangan sesaat. Ya, kesenangan yang sifatnya sesaat, tidak kekal. Maka di antara ulama ada yang mempermisalkan, ya, tentang kehidupan dunia itu, segala kesenangan-kesenangan dunia itu ibaratnya salju, ibaratnya salju atau es yang berada di bawah terik matahari. Ya, es atau salju yang berada di bawah terik matahari, artinya es balok begitu, kan indah, ya kan? Indah ketika terkena panas pun mengkilap gitu. Tetapi itu menipu, karena sebentar lagi dia akan terus meleleh, meleleh, meleleh, meleleh dan hilang. Itu ibaratnya seperti itu. Sementara ya akhirat itu, kenikmatan akhirat itu sebagaimana mutiara atau batu permata, yang keindahannya itu ketika ditaruh di bawah terik matahari akan tetap seperti itu. artinya tidak kemudian hilang, tidak kemudian lenyap. Ya, batu permata itu apa? Ya tetap seperti itu, dia tidak meleleh. Sama-sama apa? Mengkilap indah. Tetapi kalau kehidupan dunia, nikmat-nikmat duniawi itu tadi, ibaratnya seperti es yang dia akan meleleh-meleleh dan hilang. Ya, tapi kebanyakan manusia tadi tertipu justru dengan kehidupan dunia yang sifatnya fana, yang akan hilang, akan habis, akan sirna, dan lupa dengan akhiratnya yang nantinya itu lebih kekal bagi dia. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang juga menunjukkan tentang hinanya dunia. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya melewati pasar. Ketika sedang berjalan tersebut, ya, Rasul melewati bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Jadi sudah itu posisi bangkai plus yang cacat, bukan yang fisiknya sempurna. Maka fatana walahu, Nabi ambil, fa'akhadha bi udhunihi, Rasul pegang telinga yang di situ ada cacat tadi. Faqal, Rasul bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian wahai para sahabat yang senang untuk memiliki bangkai ini dengan harga 1 dirham? Artinya siapa yang mau beli anak kambing, bangkai anak kambing yang cacat ini seharga 1 dirham saja? Faqalu, maka para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bi. Kata para sahabat, kami tentu tidak senang, ya, membeli kambing tersebut dengan seharga apapun. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Ya, jadi dengan harga semurah apapun kami enggak mau beli. Buat apa bangkai kambing? Ya sudah enggak bisa dimasak. Kondisinya pun cacat. Maka kembali Rasul bertanya, atuhibbuna annahu lakum, apakah kalian senang kalau ini gratis untuk kalian, cuma-cuma untuk kalian, gak usah beli, gak ada sama sekali harganya, sudah buat kalian. Kembali para sahabat menjawab, wallahi law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyitun. Demi Allah, seandainya itu anak kambing hidup, itu saja anak kambing yang cacat, ya cacat. Nah, bagaimana dalam kondisi ini juga bangkai sudah, kan berarti sudah jelek dan sangat jelek. Andaikan hidup saja cacat, istilahnya kita nggak mau lah punya yang seperti itu. Apalagi ini sudah bangkai. Ini menunjukkan berarti sepakat sudah. Sepakat orang-orang yang di situ, ini sesuatu yang hina, ini sesuatu yang rendah, tidak ada nilainya. Maka kemudian disitulah Rasul memberikan pelajaran, ya, mau'idhah tentang bagaimana hendaknya seorang muslim memposisikan dunia ini seperti apa. Faqala, wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, benar-benar dunia ini di sisi Allah lebih hina, lebih rendah ketimbang anak bangkai anak kambing ini di sisi kalian. Ya kan? Subhanallah. Pelajaran yang begitu mengena, karena betul-betul melihat kondisi ini kambing, bangkai anak kambing cacat, yang tentunya semua di situ yang melihat sepakat ini, wah, sudah hina sekali, sudah enggak ada nilainya, rendah, sangat rendah. kemudian disabdakan oleh Nabi, dunia ini lebih hina di sisi Allah, lebih rendah di sisi Allah ketimbang anak bangkai anak kambing ini menurut kalian. Sehingga betul-betul membekas untuk pelajaran ini. Oh, berarti dunia ini enggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau menurut kita yang masih hidup ini begitu berharga sekali dunia. Ya, makanya seorang itu banyak yang rela menjual akidahnya, menjual agamanya hanya dengan secuil dunia. Ini kan menunjukkan sangat bernilainya bagi dia dunia itu. Hanya dengan ya istilahnya sebungkus supermi, hanya dengan uang sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, terus yang itu continue dia mendapatkannya, hasilnya dia jual agamanya. Subhanallah, ini kan menunjukkan belum bisa menempatkan dunia ini sesuai hakikat yang sebenarnya, sehingga tertipu dengan kenikmatan dunia yang hanya sedikit tadi, yang sebenarnya di sisi Allah itu apa? Sangat hina, sangat rendah. Naam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa matalu ma yaj'alu ahadukum isba'ihi fil yammi falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali semisal atau seperti salah satu dari kalian menjadikan jarinya ke dalam lautan, kemudian lihatlah ya dengan apa dia kembali. Artinya ketika diangkat ya air yang terbawa dibandingkan dengan samudra tadi seperti apa. Nah, itulah perbandingannya dunia dengan akhirat. Ya, samudra yang luas kita celupkan jadi kita, kita angkat, ada yang terbawa airnya tentu. Nah, itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Subhanallah. Ini bagaimana Rasul mempermisalkan dengan permisalan yang bisa ditangkap oleh indera mereka untuk menunjukkan tidak ada bandingannya sama sekali dunia dengan akhirat. Jadi yang selama ini kita buru misalkan ya pangkat jabatan, yang selama ini kita buru berupa uang yang banyak, harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang luas, itu ibaratnya hanya seperti kita ngejar ya tetesan-tetesan air yang terbawa oleh jari kita ketika kita angkat, padahal di sana ya akhirat itu seperti ya, air samudra tadi yang begitu banyak. Kan rugi kalau dihabiskan waktu kita hanya untuk mengejar yang ini sangat sedikit tadi. Dan tentunya akan sangat beruntung orang yang justru selamat di dunianya, bagaimana bisa menggapai kenikmatan yang nanti seperti samudra tadi begitu luas dan banyaknya, yaitu kenikmatan akhirat. Nah, ini sekali lagi juga untuk menunjukkan bagaimana ya, tidak sebanding sama sekali. Maka benar tadi yang Allah firmankan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, akhirat itu kekal. Kemudian tadi penjelasan-penjelasan dari hadis untuk menunjukkan dunia hina, dunia itu sesuatu yang sedikit sekali ketika dibandingkan dengan akhirat. Kemudian lagi dalam hadis yang lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء." Seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan satu sayap nyamuk, seandainya dunia itu di sisi Allah nilainya sebanding dengan satu sayap nyamuk, ya sungguh Allah tidak akan memberi minum orang yang kafir ya walaupun seteguk minuman. Artinya kalau dunia itu di sisi Allah sesuatu yang bernilai tinggi, bernilai sangat ya besar, orang yang kafir kepada Allah, yang mau ibadah justru ya, musyrik begitu, oleh Allah yang akan dikasih minum, walaupun cuma satu teguk air. Ya. Tapi ternyata kan apa? Kita saksikan orang kafir, bisa dikatakan kadang orang lihatnya lebih kaya dari yang muslim. Kan begitu. Sehingga banyak yang silau dengan negeri-negeri barat yang kafir. Masya Allah, kemajuannya, teknologinya, kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan dari teknologi mereka, seolah lebih terbuka. Nah ini menunjukkan apa? Tidak ada nilainya dunia ini di sisi Allah. Sehingga selama di dunia ini orang kafir pengen apa, Allah kasih, Allah kasih. Karena gak ada nilainya. Baru nanti di kehidupan akhirat, yang namanya orang kafir itu tidak akan mendapatkan nikmat walaupun satu titik kenikmatan. Tidak. Orang kafir itu akan kekal di dalam neraka. Yang semakin kesana siksa semakin pedih, semakin pedih, semakin pedih. Ya, enggak ada istirahat siksanya di akhirat itu bagi orang yang kafir walaupun satu detik. Subhanallah, sangat mengerikan. Ya, kalau orang sakit di dunia itu kan masih ada saatnya mungkin ya minum penghilang rasa sakit itu kan ada saatnya lebih kendur gitu ya, sakitnya lebih kendur, bisa istirahat, nanti efek obatnya hilang baru perihnya kerasa lagi kan begitu. Tapi kalau di akhirat tidak ada penghilang rasa, justru yang ada apa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Tiap kali kulitnya itu sudah terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan adab. Ini. Jadi subhanallah, siksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Orang kafir tidak ada sama sekali mendapatkan satu titik kenikmatan. Nah, kalau di dunia kita saksikan kan tidak seperti itu. Mereka bisa dengan kenikmatan ini, pangkat jabatan bisa mereka dapatkan, harta melimpah, posisi kedudukan, mobil yang mewah, rumah yang luas, mereka bisa mendapatkan. Karena memang apa? Jadi tidak ada nilainya sedikit pun dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu ya, ayat, hadis semua mengingatkan kita kepada satu titik kesimpulan bahwa jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ini hanyalah sementara. Ini hanya kesenangan yang menipu. Ini hanya kesenangan sesaat. Yang harus menjadi tujuan dari kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana mengejar akhirat. Bagaimana menjadikan dunia ini sebagai ladang amal untuk kita memetik hasilnya di akhirat kelak. Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Perkara berikutnya yang perlu kita ketahui bahwa segala celaan-celaan yang datang di dalam Al-Quran dan hadis terhadap dunia tadi, itu ketika seorang mempergunakan dunia tadi untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dunia tadi sebagai tujuan bukan sebagai sarana menuju akhirat. Itu. Jadi celaan-celaan tadi ketika orang di dalam memandang dunia sebagai tujuan utama dan juga ya mempergunakannya bukan dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Muhammad ayat ke-12 ya, Allah firmankan terkait orang-orang kafir, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum. Dan orang-orang yang kafir, mereka bersenang-senang bernikmat-nikmat dunia ini. Mereka memakan apa yang mereka ingin makan sebagaimana makannya binatang ternak. Dan neraka itu menjadi tempat kembali bagi mereka. Di sini sangat jelas celaannya tadi, karena mereka orang-orang yang kufur. Jadi dunia itu betul-betul dijadikan sebagai tujuan. Bersenang-senang, memuaskan segala hawa nafsu mereka. Adapun seorang yang mengambil dunia tetapi mereka maksudkan dengannya untuk sebagai sarana memperoleh akhirat, maka yang demikian itu justru sesuatu yang terpuji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah." Ya, carilah dari apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu dari dunia ini untuk mencari akhirat, untuk mencari daral akhirah, mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi karunia Allah kepada kita, mungkin kita diberi karunia memiliki harta yang berlimpah, kelapangan rezeki, bahkan mungkin sedikit dari jabatan dan kedudukan, ini kan dunia. Jadikanlah itu untuk mencari daral akhirah, mencari keselamatan di negeri akhirat. Jadi dijadikan sarana, bukan jadi tujuan. Walatan sana sibaka minat dunia, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ini menunjukkan bahwa kita diberikan kemubahan, ya, kehalalan untuk kita mengambil apa yang kita perlu dari dunia. Seorang tentu menginginkan memiliki rezeki untuk dia menyambung hidup, makan, minum, anak istri dan seterusnya. Nah, diizinkan. Nah, selama kami betul-betul bisa memposisikan, ya, dunia itu hanya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Maka penggambaran ini sangat jelas dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Seorang lewat, musafir. Ya, sama seperti tadi ayat yang kita sebutkan, "Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya, jadi ibaratnya kita di dunia ini seperti seorang musafir, orang asing. Ya, kan yang hanya sifatnya itu apa? Sementara, lewat saja. Tentu yang namanya orang safar butuh bekal. Biar di perjalanannya itu nyaman. Oh, butuh kendaraan, mobil misalkan. Bagaimana mungkin sewa mobil, atau bahkan mau punya mobil sendiri, butuh bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, secukupnya saja agar bisa menyampaikan ke tempat tujuan safarnya. Kan begitu. Maka demikian juga dunia ini, ya, agar kita nanti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak, ya, kita butuh ibadah. Ibadah itu butuh sarana kan. Kalau saya, ya, istilahnya kan untuk seorang bisa kuat sholat kan butuh tenaga, makan, minum, istirahat, tidur di waktu siang, nanti malam bisa untuk bangun sholat malam. Seorang ingin berzakat, seorang ingin bersedekah butuh harta, seorang ingin berhaji juga butuh harta. Jadi harta itu bukan tujuan utamanya, tapi bagaimana dia cari agar sebagai sarana dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Sehingga ini betul-betul oleh para ulama terdahulu dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi hal-hal mubah yang mereka ambil dari dunia ini diniatkan untuk akhirat. Ya, semisal sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sesungguhnya aku mengharapkan pahala di dalam tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala di dalam aku berdiri mengerjakan sholat. Ya, artinya, ya, tidur itu kan salah satu nikmat duniawi. Bisa istirahat, tidur, begitu nyaman. Ya, kalau seorang yang istilahnya itu tujuan utamanya semata-mata dunia, tidurnya itu sendiri sudah jadi tujuan hidupnya dia. Wah, saya kepengen tidur yang nyaman. Akhirnya beli bagaimana spring bed yang sangat nyaman. Mungkin juga AC-nya dan sebagainya dibuat senyaman mungkin, karena bagi dia tujuan sudah tidur yang nyaman, yang enak sekali. Jadi kalau bagi kaum mukminin, bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidur itu hanya sarana, sarana agar bisa ibadah. Maka aku mengharapkan pahala dalam tidurku, artinya meniatkan ini tidur bukan semata-mata jadi tujuan hidup, tidur nyaman. Bagaimana biar saya punya kekuatan untuk kembali beribadah kepada Allah, bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga, mengerjakan sholat, itu semua butuh istirahat. Dari mana kita memperoleh rohahnya tubuh? Ya istirahat, tidur. Sebagaimana aku mengharapkan pahala di dalam berdirinya aku untuk sholat, nah itu. Jadi ibadah itu gak semata-mata ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, betul itu ibadah. Tetapi seorang yang mengerti bagaimana memposisikan dunia, ya tadi, segala hal-hal mubah yang mereka ambil dari dunia itu bukan jadi tujuan utama semata-mata dunianya tadi, tetapi dibalik itu meniatkan agar bisa ibadah, agar bisa ini, agar bisa itu. Nah, sahabat Sa'id bin Jubair atau Sa'id bin Jubair rahimahullah, ya, tabi'in, rahimahullah, beliau mengatakan, mata'ul hurur ma yulhika an talabil akhirah. Kehidupan dunia itu dikatakan mata'ul hurur, kesenangan yang menipu. Itu jika dunia tadi melalaikanmu dari mencari akhirat. Jadi segala kesenangan dunia tadi dikatakan mata'ul hurur, kesenangan yang menipu, memperdaya manusia, itu kalau memang itu melalaikanmu dari mencari akhirat. Ya, istilahnya pekerjaan yang sampai melalaikan dari sholat, ya, harta yang sampai melalaikan dari ibadah. Ini betul ini yang dikatakan mata'ul hurur. Wa ma lam yulhika falaysa bimata'il hurur. Dunia yang tidak sampai melalaikanmu berarti itu bukan mata'il hurur, bukan kesenangan yang menipu. Walakin mata'un ballahun ila ma huwa khairun minhu. Tapi justru itu kesenangan yang bisa menyampaikan kepada kehidupan yang lebih baik dari itu. Nah, jadi kalau kita di dalam mengambil kenikmatan dunia itu untuk akhirat, itu bukan mata'ul hurur, justru itu mata'ul ballahun ila ma huwa khairun minhu, kesenangan yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang lebih baik dari itu. Ya, kan? Makan, makan kan bagian dari dunia, ini dari suatu kesenangan-kesenangan dunia. Ini kalau makan yang lezat tadi sampai melalaikan jadi tujuan hidup, ya, pokoknya sampai makan sepuasnya yang paling lezat, itu yang jadi tujuan, ini mata'ul hurur. Tapi kalau orang-orang yang makannya tadi, wah ini agar tadi saya fisiknya kuat untuk sholat, untuk bekerja, untuk ibadah, untuk membantu kaum muslimin, ini kesenangannya justru kesenangan, kenikmatan dia bisa makan lezat, itu adalah kesenangan yang akan mengantarkan kepada kenikmatan yang lebih baik nanti di akhir. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa celaan-celaan dalam Al-Quran tadi terkait dunia itu bukan pada zat dunianya itu, tetapi karena kebanyakan manusia menjadikan dunia itu ya kesenangan yang sering membuat mereka tertipu, akhirnya lupa dengan akhirat. Adapun mereka yang beriman, yang bisa menempatkan dunia dengan posisinya yang tepat ini sebagai sarana, ini bukan mata'ul hurur, ini bukan kesenangan yang menipu, tetapi ini justru tadi yang akan mengantarkan kepada surga. Yahya bin Mu'ayyad rahimahullah juga berkata, kaifa la uhibbu dunya qudira li fiha qut aktasibu bihi haya udriku bihi ta'atan wa analu biha al-jannah. Bagaimana aku tidak senang dengan dunia yang ditakdirkan untukku di dunia itu adanya makanan yang bisa menjadikan aku aktasibu bihi hayatan, aku bisa bekerja dengannya, mencari penghidupan dunia, mencari penghidupan nafkah, dan aku bisa memperoleh dengan makanan tadi, dengan dunia tadi, ta'atan, ketaatan, wa analu bihi al-jannah, dan aku memperoleh dengannya surga. Jadi bagaimana aku tidak cinta dengan dunia? Artinya cinta di sini bukan cinta yang sepatutnya menjadikan dia tertipu. Artinya cinta dengan adanya dunia, ya dengan adanya dunia ini, di mana aku ditakdirkan mendapat makanan, sehingga aku bisa bekerja mencari penghidupan, aku bisa mengerjakan ketaatan, yang dengan itu semua aku bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya itu karena alhamdulillah Allah berikan sarana. Cinta saya diberi sarana, ibaratnya orang mau safar, usah mau ke sana, gimana ini? Ya alhamdulillah deh, ini ada motor, silahkan dipakai untuk sampai tujuan sana. Senang kan dengan alhamdulillah dapat motor? Bukan karena kita memang mengincar motornya itu sebagai tujuannya, bisa menyampaikan ke tujuan safar itu. Lain dengan orang yang memang tujuan itu, saya pengen punya motor yang seperti itu, ketika dapat senang karena ini jadi tujuannya, motor itu yang jadi tujuannya. Nah, kalau orang yang taat, jadi ibaratnya dia cinta dengan dunia karena dia dengan karunia Allah bisa memperoleh sarana yang bisa mengantarkan dia pada ketaatan, bisa mengantarkan dia kepada surganya nanti. Kemudian juga disebutkan oleh yang lainnya, ditanyakan kepada Abu Sufwan Ar-Ra'ini, ma hiya dunya allati dhammaha Allah fil Qur'an, apakah dunia itu yang artinya apa dunia yang dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, dunia yang mana itu yang dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, wallati yanbaghi lil 'aqil an yatajannabaha, dan dunia yang apa yang sepantasnya seorang berakal itu menjauhinya. Nah, jadi ditanyakan kepada si alim ini, dunia dalam Al-Quran kan datang celaan-celaan. Dunia yang seperti apa yang Allah cela? Dunia yang seperti apa yang bagi orang yang akalnya itu masih berjalan dengan lurus sesuai fitrah, mana yang harus dijauhi? Maka dijawab, kullu ma asabta fid dunya, kullu ma usibta fid dunya turidu bihi dunya fahuwa madmum, segala apa yang kamu peroleh dari dunia ini yang memang kamu inginkan dengannya dunia itu sendiri, fahuwa madmum, itulah yang tercela. Wa kullu ma usibta minha turidu bihi al-akhirah falaysa minha, tapi segala apa-apa dari dunia ini yang kamu peroleh, yang kamu inginkan dengannya akhirat, maka itu bukan termasuk yang Allah cela. Nah, jadi ternyata tolak ukurnya itu bukan secara fisik materi dunianya itu, tetapi niatnya kita di dalam memperoleh itu. Sama-sama mungkin A, dia punya, dia beli motor baru. B, beli motor baru juga. Berarti kan sama, secara fisik ini beli motor, ini beli motor, sama. Tetapi yang satu beli motor tadi karena memang itu sebagai tujuannya, biar bisa berbangga motornya baru, ya kan, harganya mahal, keluaran terbaru, orang akan bangga dengan dia, dia merasa sombong dengan itu. Ini yang tercela. Sementara yang itu beli motor karena selama ini ya dengan motor yang lama, mohon maaf misalkan kalau untuk ke tempat taklim jadi pelan, misalkan butuh yang bisa lebih cepat sehingga waktunya bisa terpotong untuk itu, juga untuk usaha-usaha ini demi menafkahi keluarga butuh yang lebih baik agar nggak macet lagi, sudah bisa lancar. Ini tidak tercela karena memang dia niatkan motor baru tadi untuk akhirat, untuk amal akhirat. Jadi yang tercela adalah apa yang menjadi sebab orang itu ketika memaksudkan dunia tadi memang untuk dunia, semata-mata itu dijadikan tujuan. Inilah yang tercela, inilah yang madmum. Tetapi ketika seorang memperoleh dunia niat dan maksudnya untuk akhirat itu tidaklah tercela. Nah, maka ini ya sekali lagi bagaimana ucapan-ucapan dari para pendahulu kita yang salah yang menjadi bimbingan bagi kita bahwa ternyata yang tadi kita telah baca celaan terkait dunia di Al-Qur'an, di hadis itu karena tadi kebanyakan manusia terkhusus orang-orang kafir itu terpedaya dengan dunia. Sehingga akhirnya menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, itulah yang tercela. Kalau kita bisa menempatkan dengan baik dunia itu, apakah pekerjaan kita, jabatan kita, kedudukan kita, harta kita, semua yang kita miliki, kita tempatkan dengan tempat yang benar, yaitu bukan sebagai tujuan, tapi dijadikan sarana ibadah, maka itu tidaklah tercela. Kemudian sebagai penutup, ya, tentunya di sini agar kita bisa mewujudkan keseimbangan tadi, yaitu bahwa dunia tidak kita jadikan tujuan, hanya sebagai sarana, itu semua kembalinya kepada bagaimana kecintaan kita dalam hati kepada akhirat. Makanya digambarkan oleh Aun ibn Abdullah, ad-dunya wal-akhirah fil qalbi kakifatai al-mizan. Dunia dan akhirat dalam hati seorang hamba itu ibaratnya seperti ya timbangan. Apa itu namanya? Ya timbangan kan, timbangan punya dua apa? Dua papan nanti itu seperti dua sisi timbangan. Ma tarajjaha ihdahuma tahiffal ukhra. Kapan salah satunya itu lebih berat, mesti satunya akan menjadi apa? Lebih ringan. Begitu. Artinya kalau sudah cinta dunia itu merasuk ke dalam hati seorang hamba, otomatis kecintaan terhadap akhirat itu akan terangkat begitu. Jadi sudah keniscayaan. Tinggal bagaimana kita memposisikan, terus kita kuatkan kecintaan terhadap akhirat sehingga menjadi ringan urusan-urusan dunia itu. Jadi seperti apa? Sekali lagi, dunia akhirat di hati seorang hamba seperti apa? Dua terasa timbangan begitu. Kapan salah satunya lebih berat, pasti lawannya itu akan lebih ringan. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana memposisikannya. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir yang lebih berat dunia akhirnya ya akhirat itu di sisi kita seolah-olah seperti dilupakan. Waliyahubillah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadi motivasi dalam kita menjalani kehidupan dunia ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.